إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. جماعة جمعة rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam kitabnya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hamba-hambanya dengan nama iman, karena merekalah orang-orang yang akan bersegera dalam memenuhi panggilan dari Rabb-nya. وفي الحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. من صحابة عبد الله Ibnu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, didirikan Islam itu di atas lima perkara, yaitu di atas persaksian bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Kemudian yang kedua, Islam itu didirikan di atas penegakan salat, kemudian menunaikan zakat, kemudian berhaji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa fil hadis Talhah bin Ubaidillah wa Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma muttafaqun alayh anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam: ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhil ila idza amiltuhu yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni 'anil nar. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan. Faqala ar-rajulu: hal 'alayya ghayruha? Qala: la illa an tatawwa'. Faqala ar-rajulu: wallahi la azidu 'ala hadha wa la ankus. Dari sahabat Talhah bin Ubaidillah dan Abu Ayyub Al-Ansari diriwayatkan seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa mendekatkanku kepada al-jannah, yang bisa memasukkan aku ke dalam al-jannah dan bisa menjauhkan aku dari an-nar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Kemudian engkau menegakkan salat, dan engkau menunaikan zakat, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Maka lelaki itu berkata, apakah ada yang selainnya? Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak, kecuali yang selain itu adalah engkau menjalankan amalan yang sifatnya tatawu, yaitu sunnah. Maka lelaki itu pun berkata, demi Allah, la azidu ala hadha wala ankus. Demi Allah, aku tidak akan menambahnya dan tidak akan mengaranginya sedikitpun. Jamaah Jumat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka amalan-amalan yang disebutkan di dalam hadis-hadis tadi adalah merupakan amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, yang merupakan anugerah atau kenikmatan yang sangat agung, karena amalan tersebut adalah penyebab dimasukkannya seorang hamba ke dalam al-jannah dan dijauhkan dari an-nar atau neraka. Demikian pula amalan tersebut merupakan penghapus dosa, sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. As-salawatu khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratin lima bainahuma idza tunibatil kaba'ir. Salat yang lima waktu dan hari Jumat kepada hari Jumat yang berikutnya dan Ramadan kepada Ramadan yang berikutnya merupakan penghapus dosa yang ada di antara keduanya apabila dosa-dosa yang besar dijauhi. Aku luma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di dalam kita menjalankan puasa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kita mendapatkan pahala, mendapatkan balasan, dan demikian pula kita meraih apa-apa yang sudah dijanjikan. Di antaranya yang pertama, hendaknya kita semuanya membangun amalan ibadah puasa kita atas dasar keimanan kepada Allah SWT, atas dasar keimanan, kemudian juga atas dasar mengharapkan pahala dari sisi Allah SWT. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang kedua, hendaknya dia berusaha menahan dirinya dan anggota badannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amila bih, falaysa lillahi hajjatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Kemudian perkara yang ketiga, hendaknya dia bersabar atas gangguan-gangguan yang menimpanya dan dia menahan diri untuk tidak membalas kejelekan atau gangguan yang datang kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, "Wasiyamu junnah, fa idza kana fi yawmi shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim." Maka puasa adalah merupakan tameng. Maka apabila dia seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka hendaklah dia fala yarfus, jangan berkata kotor, jangan berkata keji, wala yaskhab, dan jangan berteriak-teriak ketika bertengkar. Fa in sabbahu ahadun, maka apabila seseorang mencercanya, au qatalahu, atau mengajaknya berkelahi, falyakul inni shaim, maka hendaklah dia mengatakan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Nas'alullaha al-'azim ay yataqabbala minna wa minkum siyamana wa ay yarhamana wa ay yatawaffana muslimin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil 'alamin.